wal musibatul kubra. Kata Muqayyim, tatkala terjadi kondisi seperti ini pada diri seseorang, terjadilah fitnah yang sangat besar dan musibah yang sangat besar pula. Kemudian, faqul ma syi'ta fi dalal sayyi'il qasdil ahakim 'ala al-hawa wa la huda ma'a dha'fil basirati wa qillati 'ilmihi. Jadi, kata Muqayyim ini gambar, ungkapkanlah semaumu betapa bagaimana nanti sesatnya dan bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang-orang begini kondisinya. Kurang ilmu, ditambah keinginan yang kotor, ditambah lagi hawa nafsu yang mengendarai. Jadi ibaratnya apa ini? Ibarat kuda, mata ini tutup, tidak punya ilmu. Kuda ini apa? Apa? Yaitu hawa nafsu. Berjalan. Yang mengendarainya, jokinya siapa? Syubhat. Sehingga dia akan melabrak amal saja. Kuda harus berlari, diarahkan oleh syubhat ini kemanapun. Mata yang tidak melihat. Buta dengan ilmu syar'i. Ini bahaya yang sangat akan ditimbulkan. Akan menabrak apa saja, akan mengikut apa saja yang diarahkan oleh hawa nafsunya. Sudah diatur pandangannya. Tidak punya pilihan apa-apa lagi dia. Kemudian, dia buta pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min alladziina qala Allahu ta'ala fihim. Di sini mereka akan termasuk kelompok orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iyatabuna ila dhanna wa matahul amr." Tiada yang mereka ikuti kecuali hanya sangka-sangka belaka dan hawa nafsu. Wa qad afara Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ini mereka masuk ke dalam kelompok tadi, "Iyatabuna ila dhanna wa matahul amr." Tiada yang mereka ikuti kecuali apa? Zon. Zon itu apa? Sangka-sangka. Ini adalah menafikan tentang tidak punya ilmu. Wa ma tahwal an. Ini adalah tentang fitnah apa? Hawa nafsu. Dan apa yang inginkan oleh hawa nafsunya. Jadi tidak punya ilmu, kemudian ditambah lagi dengan fitnah syahwat. Kemudian, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu adalah ini hawa nafsu akan menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemana pun Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, ini inna ja'alnaka khalifatan fil ard, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haqqi wala tattabi'il hawa. Fa yudilluka an sabilillah, innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasau yaumal hisab. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Daud, kami telah menjadikan engkau sebagai tokoh dan pemimpin di muka bumi ini, maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Bilhaq. Ini adalah menafikan, berlawan dengan apa? Jangan menghukum tanah manusia dengan tanpa ilmu. Wala tatbil hawa. Ini dua yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala kepada Daud. Untuk mencapai dalam menguasai dan memimpin manusia, mengarahkan manusia punya ilmu dan punya apa? Iman. Jadi jangan jadi berhukum pada manusia harus dengan kebenaran. Kemudian wala tatbil hawa, jangan engkau ikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa ini akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan dari jalan Allah, bagi mereka adalah azab yang sangat keras. Dan dengan sebab apa yang telah mereka lupa pada hari-hari perhitungan, yaitu hari berhisab. Jadi oleh sebab itu, kata Muqayyim di sini, mereka ini tercampur dengan dua ini. Dan orang yang ikuti hawa nafsu pasti kemana dibawa oleh dia? Bukan kepada jalan petunjuk, tapi adalah membawa orang kepada jalan yang menyalahi jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini sebutkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Fa amma man tagha wa athara ayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang yang tagha, yang berlebihan ini dan menyukai kehidupan duniawi, maka neraka jahimlah tempatnya. Inilah bentuk fitnah-fitnah secara global dikatakan Muqayyim di sini ada dua macam secara global. Itu bagian dari fitnah itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat kita katakan berangkat dari kurangnya ilmu. Fitnah syahwat berangkat dari kurangnya amal, tidak taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi fitnatu ma'aluha ila al-kufri wan nifaq. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam menanggapi Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan bahwa fitnah syubhat ini akan bermuara kepada hal yaitu kufur dan nifaq. Fitnah syubhat yaitu pemikiran-pemikiran yang meragukan, membawa kepada dua hal, kekufuran dan nifaq. Kemudian, dan inilah fitnah orang-orang munafikin dan fitnah ahlul bidah. Jadi ahlul bidah itu begitu, mencampurkan antara hak dengan yang batil. Jadi ragu orang, menimbulkan keraguan. Jika dicatatkan, di satu segi dia ada kebenarannya. Ya? Sebab itu kan jika disalahkan, bahwa ahlul bidah disalahkan, oh ada kebenarannya. Jadi sulit tercampur di dalamnya antara hak dengan yang batil. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang Bani Israil, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Karena ini adalah sebuah perbuatan yang sangat berbahaya sekali sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil. Jadi, kalau sudah campurkan ibarat mencampur madu dengan racun. Dijual di satu tempat tanpa dibedakan. Wala talbisul haqqo bil batil. Di sini Nukai menyebutkan fitnah syubhat membawa orang tersebut jatuh kepada kekufuran kemunafikan. Kemudian ini adalah fitnah orang munafikin dan ahlul bidah. Orang munafikin yang katanya dia muslim tetapi dia itu adalah kafir dalam hatinya. Dia masih muslim katanya, tapi di ungkapan-ungkapannya di koran di mana-mana menunjukkan kekufuran. Menunjukkan kekufuran, mengatakanlah Al-Quran itu tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengatakan bahwa hukum rajam itu adalah hukum rimba. Mengatakan berlancang bentuk-bentuk pernyataan-pernyataan yang melecehkan dan meremehkan ajaran Islam. Kemudian, dan ini terjatuh mereka ke dalam sesuai dengan bentuk bid'ah mereka tersebut. Sesungguhnya seluruhnya innama tadam min fitnati syubhat allati istaba alaihim ismal haq bil batil wa huda bid dalal. Sesungguhnya ya yang mereka lakukan dari bid'ah tersebut adalah dari bentuk fitnah syubhat yang mana tercampur ya tercamar oleh mereka antara yang hak dengan yang batil dan petunjuk dengan kesesatan. Wala yunju atau wala yunji, tidak akan bisa menyelamatkan atau tidak bisa seorang selamat dari fitnah ini illa tajru tibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara selamat kata Nukaim dari jalan ini, fitnah ini adalah dengan sebenar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hukum-hukumnya dalam agama ini, fiddin wa jilli, baik dalam hal-hal yang sekecil-kecilnya maupun dalam hal-hal yang besar. Kita mutlak benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir maupun secara batin, baik dalam hal akidah ataupun dalam hal amal-amalnya, ibadahnya ataupun dalam akhlaknya dan dalam manhaj dakwahnya. Saya katakan saya katakan wa hafa ikut iman wa syariat Islam, maka kita dalam beragama ini semuanya hanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dahulukan ini perkataan kiai saya, ini guru saya, ini kata kelompok jamaah saya. Tidak. Selama semua pendapat-pendapat tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita dahulukan di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam Quran Al-Hajjab Allah katakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah pantas bagi orang beriman, yang laki-laki maupun orang beriman perempuan, apabila Allah telah memutuskan sebuah, Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah hukum, mereka memiliki pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Ya, dalam urusan mereka, mereka memilih pilihan yang lain. Padahal Allah telah memiliki untuk mereka yang terbaik. Juga dalam hadis yang dihakkan pada zaman Nawawi, setelah para ulama, di hadis hadis baina tahsin wa tad'in, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau tab'an lima jikubihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya, yaitu tunduk dan mengikuti apa yang aku bawa. dan banyak lagi hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, bahkan Imam Ahmad menyebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 33 ayat yaitu tentang wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, tidak hanya di ibadah saja, tapi akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan juga dalam dakwah. Maka oleh karena itu janganlah dia menjadikan rasul sebagai panutan dalam satu hal, tidak dalam hal yang lainnya. Dalam ibadahnya, dalam akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Dalam akidahnya tidak diambil akidah Rasulullah SAW. Ini salah. Atau dalam akidahnya, dalam manhajnya diambil dari Rasulullah SAW, tetapi dalam akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Ya. Ada orang sekarang akidahnya, manhajnya, ibadahnya seperti apa yang kata Rasulullah SAW, tapi dalam akhlaknya, dalam menyampaikan dakwah bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak membeda-bedakan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam Sunnah. Demikian pula tidak membeda-bedakan antara urusan tauhid dengan urusan ibadah. Semuanya kita ambil apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang sekarang dari segi akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW, tapi ibadahnya dipenuhi oleh macam bentuk bid'ah. Tapi akidahnya dicampuri oleh berbagai bentuk khurafat dan sunzak balas. Kemudian, jadi jangan dia memilah-milah. Karena Allah katakan, apakah menurut membahagi kita atau suruh menyebab, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab ini dan kufur dengan bagian yang lain? Kamu ingkari bagian yang lain? Inna ladzina yufarriquna baina Allahi wa rasulihi, ini orang yang membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, ulaikahum kafirun haqqan. Itulah mereka yang benar-benar kufur. Itu tidak dibeda-bedakan. Karena ada sebagian bentuk orang sekarang, ada yang menerima Al-Quran saja, tidak mau mengambil Sunnah. Ada pula yang mau mengambil Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir, tidak mau mengambil Sunnah yang hadis-hadis ahad. Ya? Demikian mereka membeda-bedakan agama ini. Sedangkan kita wajib total ya untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi oleh sebab itu, maka kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dalam segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu pun dari ikhwan agama ini kecuali Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya, baik dalam hal ilmu maupun amal. Maka petunjuk semuanya berada dalam perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW dan tidak keluar dari hal itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi oleh sebab itu apabila hatinya telah bulat melakukan hal demikian, ya, dan menjauhi segala apa yang menentang hal demikian dan menimbang segala apa yang ada di hadapannya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fa in waqafa qalbu la taqul idzal qa'il, jadi inilah bentuk yang harus. Jadi semua halnya ada terjadi di tengah masyarakat, ukurannya bagaimana kata Al-Quran atau kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dan ada pun apabila melihat ada orang menyalahi sekalipun itu sesuai dengan hawa nafsunya, maka jangan dia mengikutinya, wajib dia tolak. Jadi sekalipun siapapun yang mengungkapkannya, siapapun orang ungkapannya, apabila ungkapannya itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kondisi menghadapi fitnah syubhat ini. Fitnah seperti ini kata Ibnu Qayyim kadang-kadang timbul dari pemahaman yang salah. Dalilnya benar, sahih, tapi memahami dalil tidak benar. Kalau seperti itu, supaya menemukan kebenaran, pertama ada sihatul istidlal, sihatul dalil, wa sihatul istidlal. Dalilnya benar, valid, sahih jika itu hadis, dan juga benar cara pengambilan dalil dari dalil yang benar itu. Barangkali sudah berlalu kita sebutkan ini dulu contoh. Dalilnya sahih Al-Quran, tapi bentuk berdalilnya keliru. Pengambilan dalilnya keliru. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan akhirnya sholat diriku, dirikalah sholat untuk mengingatku. Lalu mengatakan ini adalah dalil untuk eling. Enggak perlu sholat itu hanya mengingat saja. Kalau sudah ingat Allah, sudah sholat. Dalilnya kami, tapi pengambilan dalil, hujjah dari dalil ini adalah dari keliru. Demikian pula orang-orang jil mengatakan, ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mereka katakan kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, itu apa sholat? Dalilnya juga Al-Qur'an. Ini bentuk-bentuk syubhat. Sekarang banyak orang menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis demi menyokong hawa nafsunya, demi menyokong syubhat dan syahwatnya. Maka kita harus waspada. Inilah yang dikatakan dengan fitnah syubhat. Ketika kemungkaran, kebatilan dipergunakan untuk ayat-ayat Quran digunakan untuk melegalisasi kebatilan, kemungkaran. Ini yang sangat berbahaya di tengah kehidupan kita. Kemudian watakan minyak lekadi. Kadang-kadang atau sebut tempohnya fitnah syubhat ini adalah dalil yang digunakan tidak sahih. Berita bohong. Berita bohong. Nah ini juga menimbulkan fitnah di tengah umat ini. Berita-berita bohong. Atau watakan minhak yang sabit khusy ala rojul falam yafarbihi. Atau yaitu ada dalilnya dan kebenaran itu nyata, tetapi dia tidak memiliki ilmu tentang itu. Ini menimbulkan juga fitnah syubhat. Atau kata Al-Qayyim kadang-kadang datang min ghoradin fasid, adanya keinginan yang kotor. Memang tadi awalnya dia ingin merusak Islam itu, ingin merusak dakwah Islam itu sendiri, ingin merusak Ahlus Sunnah itu sendiri. Jadi mereka menyusup ke dalam Islam dalam rangka untuk merusak Islam. Wahawan mutabi atau karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Fahiya man amat batira ini, dan ini timbul adalah orang yang buta dalam ilmu. Wafasadu irada, timbulnya adalah karena buta ilmu dan juga kotornya keinginannya dia. Rusak dari segi ilmu dan amal dia. Kemudian bentuk kedua dari fitnah ini adalah fitnah syahwat kata Muqayyid. Hal ini telah digambarkan Allah Subhanahu dalam firman-Nya, dan Allah menyebutkan kedua-dua fitnah ini dalam firman-Nya. Kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala. Jadi sebagaimana orang-orang sebelum, seperti orang sebelum kalian, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan banyak hartanya dan juga keturunannya. Pastam ta'udhu khala'in, lalu mereka bersenang-senang dengan semua yang apa yang diberikan Allah ini. Yaitu ini adalah fitnah apa? Fitnah kah? Syahwat, anak, keturunan, harta yang banyak. Demikian pula apa? Kekuatan. Ini kekuasaan. Ya. Pastam ta'udhu khala'in, lalu mereka bersenang-senang. Mereka mengikuti bagian mereka dari dunia dan syahwat-syahwat dunia ini, kesenang-senang dunia ini, yaitu dengan ketentuan telah diberikan oleh kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan fitnah syubhat, summa uqtum kalladhi khadu. Kalian pun berbincang-bincang dengan kebatilan sebagaimana mereka juga telah berbincang-bincang dengan kebatilan. Fa hadzal khawf bil batil. Jadi inilah fitnah syubhat. Yang pertama tadi adalah fitnah syahwat. Fa uqtum kalladhi khadu. Di fastamta'tum biqalatikum kama stamta'a alladziina min qablikum. Jadi kata Allah, kalian telah mencontoh orang-orang sebelum kalian yang terfitnah oleh syubhat, oleh syahwat, dan kalian juga telah tenggelam ke dalam fitnah syubhat yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang rusaknya hati dan agama, yaitu sebab kita rusaknya, yaitu keimanan dan agama itu dengan sebab yaitu bersenang-senang dengan duniawi, syahwat, dan juga berbincang-bincang dengan kebatilan syubhat. Ini yang merusak urusan dunia maupun urusan agama. Syahwat merusak urusan dunia juga akhirat. Syubhat juga merusak urusan dunia juga akhirat. Dia anna fasadu da'ayaini, ya, da'ayini. Karena kedua kerusakan ini imma diitikal batil wa tahakum bihi, atau karena melakukan amal yang salah. yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, atau karena memiliki keyakinan yang rusak, keyakinan yang salah. Ya. Fa awal wa bid'ah wa mawalah wa tsani fitul amal. Yang pertama, fitnah subuhat yang rusak di segi ilmu adalah timbulnya berbagai macam bentuk bid'ah, pemikiran-pemikiran yang sesat dalam agama ini, keyakinan-keyakinan yang keliru. Kemudian bentuk kedua timbul fitul amal, yaitu rusak di segi amalannya. Ya, penuh dengan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Fa'awal patah minjati syubhat, wassani minjati syahawat. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama rusak dari segi apa? Akibat fitnah, yaitu syahawat, syubhat. Yang kedua, akibat fitnah asyahawat. Oleh sebab itulah, kebanyakan salah mengatakan ihdaru natain. Jadi, ihdaru minnasi sinfaini. Hati-hatilah terhadap dua kelompok dari manusia. Ada dua jenis dari manusia yang harus saling waspadai. Siapa mereka? Sahibul hawa. Waqad fatana hawa'u. Orang yang gila hawa nafsu. Dan dia telah terfitnah oleh hawa nafsunya. Wa sahibul dunya a'malu dunyahu. Dan orang yang dibutakan oleh apa? Dunia. Wa kanu yaquluna ihdar fitnatal alim fajir wal abidu jahil. Jadi hati-hatilah kalian terhadap fitnah orang berilmu tapi fajir. Fajirnya apa? Yaitu kotor. Berilmu tapi ilmunya ilmu kotor. Sehingga dia mampu membolak-balikkan kebenaran. Yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak oleh dia. Awal abidul jahil, ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Dan inilah yang selalu kita bertindung dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap solat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak jalan yang untuk kemarahi ya Allah. Dan juga tidak jalan orang yang sesat. Kita ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, orang yang kemarahi ini adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, balik orang Nasara. Mereka kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Jadi kerusakan itu timbul dua. Kurang ilmu. Kedua adalah apa? Tidak beramal dengan ilmu. Oleh karena itu sahabat Khulafaur Rasyidin memiliki keistimewaan kedua ini. Oleh karena itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Ar-raddu, kata ulama, al-ilmu bil-haqqi. Ini. Ar-raddu al-amal bil-haqqi. Wal-huda al-ilmu bil-haqqi. Jadi huda, petunjuk adalah berilmu tentang kebenaran. Wal-raddu, yang mana dalam bahasa kita juga diterimanya yang petunjuk, ada al-amal bil-haqqi. Tidak hanya sekedar mengetahui kebenaran, tapi juga mengamalkan kebenaran. Tidak hanya sekedar beramal, tapi juga memiliki ilmu tentang amal tersebut. Jadi penting ini secara tidak langsung. Dari tadi kita bicarakan, ada dua obat untuk menghadapi fitnah ini. Apa? Ilmu syar'i. Yang kedua adalah itiba' al-ilm. Mengamalkan ilmu tersendiri. Kemudian kami menyebutkan aslul fitnah. Sumber setiap fitnah itu adalah mendahulukan ar-ra'yu 'ala syara', mendahulukan pemikiran di atas agama. Mendurukan akalnya selama. Katanya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal itu enggak bisa diterima. Jadi menjadikan referensi utamanya untuk melakukan amal dan ilmu adalah otak. Inilah yang sekarang banyak juga timbul kelompok seperti ini mengatakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal itu bukan agama. Jadi dia menimbang dengan akalnya. Padahal belum tentu akalnya itu adalah akal yang sehat. Ya kan? Belum tentu akalnya akal siapa yang bisa menimbang agama. Benar atau tidak benar. Kalau tentu Allah tidak menyerahkan manusia kepada akalnya. Maka kata Allah, "Wama kunna mu'abidina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengajak manusia ini, tidak akan diajak manusia ini sampai ada diutus kepada mereka seorang rasul. Dikatakan oleh Ibnu Adi dari utara seorang ulama Syafi'iyah dalam kitab Ibnu Ittiqad Ahlussunnah Jamaah, Allah tidak katakan wama kunna mu'adzibina hatta narzuqukum. Allah tidak katakan kami tidak akan mengazab kalian sampai kalian kami beri akal. Oleh itu Allah tidak menyerahkan manusia kepada akalnya. Karena akal tidak sama di antara manusia. Ada yang mengatakan puasa itu baik, ada yang mengatakan puasa itu tidak baik. Ada yang mengatakan puasa itu bagus, ada yang mengatakan puasa itu tidak bagus. Itu menurut akal. Kalau merasa secara kepada akalnya, hancurlah dunia dan agama. Maka oleh itu Allah tidak menyerahkan manusia kepada akalnya. Karena akal itu berbeda-beda kekuatan nalarnya. Dan setiap akal bisa dibantah oleh akal yang lain. Jadi oleh sebab itu Allah mewajibkan kita berpegang teguh pada wahyu, bukan kepada akal. Kata Nukai, sumber dari fitnah syubhat adalah mendahulukan akal dan pemikiran di atas wahyu. Tadi telah kita sebutkan dalil melarang kita mendahulukan pendapat kita di atas pendapat Allah dan Rasulnya, di atas pandangan Allah, hukum Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Hujurat tadi, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu, ayat yang pertama dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Hajj kita sebutkan tadi, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidaklah pantas bagi orang-orang beriman, laki-laki dan orang beriman perempuan, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara dan juga rasulnya, jadi mereka tidak pantas memilih hal yang lain dari urusan-urusan mereka. Mereka memiliki pilihan yang lain dari diri mereka. Dan jika kita katakan, banyak sekali dalil-dalil yang tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini, cuma kita iltalmih, mengingatkan saja berbentuk-bentuk dalil yang menyebutkan tentang keteliruan orang mendahulukan pendapat di atas agamanya. Walhawa alal akal, kemudian juga sumber fitnah jatuhnya seseorang pada syahwat, mendahulukan apa? Hawa nafsunya di atas akalnya. Digalakkan akalnya oleh hawa nafsunya. Karena kalau orang berakal, sesungguhnya dia akan terhambat juga dari melakukan hawa nafsunya. Hawa nafsu sesatnya. Kemudian, fal awalu aslu fitnah syubhat. Kata Nukayyim, mendahulukan akal pandangan di atas agama, sumber datangnya fitnah syubhat. Fitnah syubhat tadi kita katakan adalah bercampurnya antara hak dengan yang batil dalam sebuah permasalahan. Tidak tahu mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggalkan. Kemudian wasani aslu fitnah syahwat. Kata Muqayyim, yaitu ketika orang tidak lagi memilih dengan akalnya syahwatnya, sehingga syahwatnya dapat mengalahkan akalnya, timbullah ini asal timbulnya dasar fitnah syahwat, kata Ibnu Qayyim. Wa fitnah syubhat tudfa'u bil yaqin. Fitnah syubhat, keraguan-raguan dalam agama, dalam akidah, dalam masalah apa saja urusan agama ini, yaitu dilawan dengan keyakinan. Dilawan dengan keyakinan. Bagaimana melawan keyakinan? Artinya harus kita kenal dalil-dalilnya dan ini sumber-sumbernya agar kita tidak mampu terpengaruh oleh fitnah syubhat tersebut. Dengan dalil-dalilnya kita menemukan keyakinan dengan ilmu syar'i. Jadi fitnah syubhat dilawan dengan keyakinan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian wa fitnah syahwat dilawan dengan kesabaran. Meninggalkan syahwat dilawan dengan melawan fitnah syahwat, hawa nafsu, birahi, kebinatangan, segala macam dilawan dengan kesabaran. Oleh sebab itu Allah menjadikan orang yang mampu menghadapi fitnah syubhat dan fitnah syahwat, yaitu dengan keyakinan dan dengan apa? Kesabaran. Sabar dia menahan diri untuk tidak terjerumus kepada maksiat tersebut. Di sini adalah dia akan menjadi orang yang panutan dalam agama. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, wa kadzalika ja'alna, ini wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikian, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, panutan matur, panutan, yaitu suri teladan, yahduna bi amrina, yang mereka betul-betul menjadikan urusan kami sebagai petunjuk. Mengambil petunjuk dengan urusan kami, kata Allah, lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Ini lawan dari fitnah apa tadi? Fitnah syahwat. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami adalah sangat yakin. Lawan dari fitnah syahwat. Jadi oleh sebab itu mencapai ketokohan dalam agama dengan dua ini. keyakinan dan kesabaran. Keyakinan adalah ilmu, kesabaran adalah yaitu meninggalkan perbuatan maksiat-maksiat tersebut, yaitu dengan mengendalikan diri, mensabar, membawa diri kita kepada sifat sabar. Ya, oleh sebab itu di sini dia akan menjadi panutan yang layak dicontoh. Waja'alna minhum a'immata yahdu bi amrina. Demikian kami jadikan mereka orang tokoh-tokoh ya dalam agama ini, karena mereka memiliki kesabaran, sabar tidak melakukan maksiat ya. Yang wakal di ayatnya yakinun, dan mereka terhadap ayat kami benar-benar yakin. Artinya apa? Yaitu betul-betul memiliki ilmu, tidak was-was, tidak ragu-ragu, tidak sangsi lagi dia. Betul yakin dengan ayat Allah. Ini adalah melawan fitnah syubhat. Oleh sebab itu fadalla ana sabr. Ini fadalla ana anahu bisabri wal yaqini tunalu imanat fid din. Kata Nukayim di sini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kedudukan terhormat dalam agama ini. Kemudian juga Allah SWT kata Nukayim menyebutkan kedua hal ini, kesabaran dan keyakinan yang kebenaran, Allah sebutkan dalam surat Al-Asri. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri wa tawaasaw bil haqqi. Itu keyakinan terhadap kebenaran, saling berniat dengan kebenaran, wa tawaasaw bis sabri, saling berniat dengan kesabaran dalam apa? Melawan fitnah syahwat. Saling berniat dengan kebenaran dalam melawan fitnah syubhat. Kemudian kata Nukayim di sini, watawasu bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran dan keyakinan adalah untuk menolak berbagai bentuk fitnah syubhat, dan dengan kesabaran agar menghadapi fitnah syahwat. Tabi kamali aqi wa sabri, dengan sempurnanya yakni ilmu dan juga kesabaran, dengan ini dapatlah menolak fitnah syahwat dengan kesempurnaan ilmu dan keyakinan ditolaknya fitnah asyubuhat. Kata yang mungkin wallahu musta'an. Ini adalah ada dua bentuk fitnah yang disebutkan mukayim di sini. Pembagian fitnah itu, fitnah datang dari fitnah apa? Syahwat dan syubuhat. Kemudian disebutkan bagaimana menghadapi hal ini. Kemudian setelah kita menyebutkan tadi makna fitnah, kemudian bagian-bagian dari fitnah, pembagian fitnah, adalah juga kita mengingat sebab-sebab timbulnya fitnah. Sebab-sebab timbulnya fitnah ada berapa hal diantaranya. Tak jauh dari apa yang telah disimpulkan oleh Nukayim tadi. Cuma kita mengingatkan secara ringkas saja apa yang telah sebetulnya dalam ungkapan